الرحيم وصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد الرؤوف الرحيم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرتنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك أنت على كل شيء قدير. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin hadirat, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian atau tadabbur kita, renungan kita, kajian tafsir Al-Quran. Bersama-sama kita merenungi firman-firman Allah, mencoba berusaha belajar untuk memahami firman-firman Allah agar kita semakin kenal perintah Allah, larangan Allah, agar kita semakin kenal Allah sehingga mudah kita untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga baik yang hadir atau yang menyaksikan atau yang mendengar suara ini senantiasa dalam rahmat Allah, kebaikan dari Allah, diberi keselamatan di dunia dan di akhirat, keselamatan di dalam rumah, keselamatan di luar rumah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga iman kita, hati kita, akhlak kita, sehingga terus kita berada di dalam akidah yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga akhlak kita, akhlak yang dicintai, disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah bahwa siapapun yang berpegang dengan apa yang diajarkan Nabi, dengan keimanannya tadi, dengan akhlak yang mulia tadi, maka ketahuilah dia adalah pembawa perdamaian di muka bumi ini. Karena itulah penerus Nabi, dan Nabi sendiri Al-Mab'uth yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Beliau adalah Ar-Raufir Rahim yang sangat lembut dan penuh kasih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran Nabi adalah ajaran kasih sayang. Kalaupun suatu ketika kita menemukan di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi tentang hukuman-hukuman, maka ketahuilah hukuman yang dihadirkan adalah untuk mewujudkan keindahan dan kasih sayang. Seperti yang akan kita baca ayat berikut ini, lanjutan daripada ayat yang lalu. Kita masih berada di surat Al-Ma'idah, ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi. Dzalika lahum hizzun fid dunya walahum fil akhirati adzabun 'adzim. Lihat, seram, tapi seram untuk keindahan. Bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Sesungguhnya balasan bagi siapapun yang memerangi Allah, tidak mau patuh dengan Allah, menantang Rasulnya, kemudian yas'una fil ardi fasada, kemudian membuat kerusakan di muka bumi, maka hukumannya adalah, serem kalau melihat hukumannya. Maka jangan lihat hukumannya saja, akan tapi lihat apa kesalahan orang yang dihukum dengan hukuman tersebut. Ayu qattalu, dibunuh. Ayu sallabu, disalib. Disalib. Dipajang di hadapan orang, biar orang pada tahu, ini loh pembuat kerusakan di muka bumi. Jangan kau tiru. Atau qatta aydihim, atau dipotong tangannya. Wa arjuluhum, dan juga kakinya. Wa arjuluhum, kakinya. Jadi kanan, tangan kanan, kaki kiri. Ini. Jadi ini adalah hukuman dari yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Akan tapi kita harus tahu hukuman ini untuk apa, kan gitu. Demi apa? Tujuannya apa? Bukan orang langsung dipotong tangannya. Nggak benar, itu kejahatan. Itu yang harus dibunuh. Tiba-tiba orang dibunuh. Membunuh orang. Ayungfau minal ardi atau diasingkan. Dipindah dari komunitasnya. Dipindah dari masyarakatnya. Karena dia telah membuat kerusakan di masyarakat tersebut. Jangan sampai masyarakat terganggu. Lihat. Indahnya Islam. Dzalikalahum hizzun fid dunya. Mereka itu di dunia sudah dihinakan. Bayangkan. Diasingkan, dipotong tangannya, disalib, dan seterusnya. Walahum fil akhirati adzabun adzim, belum lagi nanti di akhirat hukuman pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman-hukuman dihadirkan oleh Allah, termasuk ini di dalam Al-Qur'an, adalah demi menjaga kelestarian manusia ini, keindahan bangsa manusia, agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Coba di sini disebutkan bagaimana orang memerangi Allah dan Rasulnya. Allah ghaib. Allah artinya apa? Allah bukan terlihat oleh mata kita atau bisa kita tusuk dengan ganda memerangi Allah. Bukan itu. Akan tapi di situ ada Rasulullah yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memerangi Allah adalah memerangi apa? Melawan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuharibunallah, memerangi Allah. Gimana kita memerangi Allah? Memerangi Allah adalah dengan menantang atau melawan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan kemudian setelah Rasulullah meninggal wafat adalah penerusnya. Petua-petua ulama dan sebagainya, kalau kita tantang, kita melawan, tidak mendengar. Ini termasuk memerangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah membangkang dengan perintah Allah. Membangkang dengan perintah Rasulullah. Tidak mau patuh dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala, wa yas'una fil ardi, kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Para fuqaha, para ahli fikih, para ulama menjelaskan ini adalah babul hirabah. Hirabah adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Sehingga dalam riwayat disebutkan ini adalah kalau kita datang asbabun nuzulnya adalah seorang yang membunuh orang dan mengambil hartanya, merampok atau membegal. Ini biasanya para ahli fikih mengkhususkan cerita tentang merampok atau membegal. Maka orang-orang yang semacam itu, maka hukumannya adalah antara dibunuh, kemudian disalib, kemudian dipotong tangannya, atau diasingkan dari lingkungannya. Maka harus dirinci satu-satu, mana yang hendaknya dibunuh, mana hendaknya yang dipotong tangannya. Yang jelas ini adalah satu aturan di dalam agama Islam. Kalau ada negeri Islam, ya seperti itu. Akan tapi lihat, biasanya musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir itu melihat hukumannya saja, tidak dilihat kejahatannya. Nah, kalau orang biasa membuat kerusakan di muka bumi, bayangkan, membunuh 5 orang, ngebom, merampok. Nah ini, kalau orang biasa merampok dengan 2 atau 3 orang, maka ketahuilah dia akan merampok 10 orang. Yang berani membunuh 2 orang akan membunuh umat jami'an, enteng bagi mereka membunuh manusia ribuan. Maka orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini harus dihentikan. Maka dalam misalnya qisas sendiri, walakum fil qisasi hayatun. Dalam Islam ada namanya qisas. Qisas itu adalah membunuh, akan tapi disebutkan dalam Al-Quran dengan satu ungkapan yang luar biasa. Luar biasa, fasih, jelas. Dalam qisas adalah kehidupan. Bagaimana dalam qisas ada kehidupan? Wong qisas membunuh. Kalau ada orang tahu di negeri itu ada hukum qisas, yang membunuh akan dibunuh, maka ketahuilah, seseorang tidak akan mudah untuk membunuh siapapun. Karena apa? Dia tahu kalau dia membunuh akan dibunuh. Kalau dia membunuh, akan dibunuh. Maka qisas itu akan menghentikan orang berbuat kejahatan. Apalagi setelah itu, jika pelakunya itu harus ditampakkan seperti ini dalam hirabah ini. Orang yang merampok. Orang mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Maka ini nanti akan disalib. Akan diketahui oleh orang itu loh bangkainya. Itu loh mayatnya orang yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Tidak menghargai kemanusiaan. Tidak menghargai hartanya manusia. Mengambil hartanya langsung membunuh. Lihat, ini manusia, ini bukan manusia. Jika manusia bukan manusia, tidak dianggap ya. Maka dibunuhlah dalam Islam. Dan ini bukan sebuah kekejaman dalam Islam, justru ini keindahan. Kalau orang yang suka berbuat kejahatan, orang yang suka membuat keonaran di muka bumi, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, lalu kita biarkan, lihat, apakah kita nunggu korban selanjutnya, dan korban selanjutnya, dan korban selanjutnya? Nah ini, indahnya syariat Nabi SAW. Cuma di situ ada aturannya dong. Siapa yang harus dibunuh dan sebagainya. Maka di situ para ulama juga menjelaskan. Ada syaratnya, disebut sebagai hirabah ya. Syarat hirabah ada 3. Yang pertama adalah hirabah yang hendak orangnya itu akan dibunuh, kemudian disalib, kemudian ada yang dipotong tangannya, ini hirabah. Jadi hirabah itu syaratnya disebut sebagai hirabah, bukan mencuri. Hirabah syaratnya yang pertama adalah, jadi di saat orang itu membuat kerusakan di muka bumi adalah terang-terangan. Mengambil hartanya orang dalam keadaan terang-terangan. Jadi terang-terangan. Akhirnya bukan, kalau sembunyi namanya mencuri. Jadi yang pertama adalah terang-terangan, jadi di hadapan langsung. Mana duitmu, mana ini, langsung diambil barangnya. Merampok. Kadang-kadang membunuh, kadang-kadang tidak membunuh. Nah ini. Jadi yang pertama adalah harus terang-terangan. Yang kedua adalah di tempat terang-terangan. Jadi ini terang-terangan harus. Kalau sembunyi mencuri. Kemudian yang kedua adalah mereka menggunakan senjata yang bisa digunakan untuk membunuh. Apapun, apakah itu pisau, pistol dan sebagainya. Bom dan sebagainya. Jadi yang membuat kerusakan terang-terangan. Mengambil hartanya orang dengan terang-terangan, membunuh dengan terang-terangan. Maka ini yang kedua adalah dia membawa senjata yang memang bisa digunakan untuk melukai korban, membunuh korban. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah, ini perbedaan di antara para ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak harus di padang pasir. Tidak harus di padang pasir, akan tapi bisa saja ngerampok masuk rumahnya seseorang, kemudian mengancam dan sebagainya. Kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan harus di padang pasir. Akan tapi menurut seperti Imam Malik dan lainnya, seperti Abu Yusuf dari murid Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, Abu Thur dan Imam Auza'i dan yang lainnya, ulama-ulama besar mengatakan tidak harus di padang pasir. Misalnya ada dua orang atau tiga orang masuk rumahnya seseorang, mengambil harta, kemudian membunuh, maka itu adalah khirabah. Dan hukumannya khirabah adalah itu tadi. Akan dibunuh, kemudian disalib. Dibunuh dan disalib. Ini adalah keindahan yang ada di dalam Islam. Kemudian setelah itu, ada hukuman yang dinafikan, dijauhkan dari lingkungannya. Maka para ulama dalam hal ini membeda-bedakan hukumannya. Kalau ada orang merampok, dilihat. Kalau dia merampok atau membegal, maka dilihat. Kalau dia membunuh, kemudian mengambil hartanya, berarti dua. Mengambil hartanya, lalu membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh, kemudian disalib. Dan dalam hal ini tidak bisa memaafkan ahli warisnya. Berbeda kalau orang pembunuhan biasa, pembunuhan, orang per orang bunuh. Maka nanti kalau ternyata ahli warisnya memaafkan, ya, maka tidak akan dikisos. Bahkan kalau seandainya ahli warisnya tidak mau menerima diyah yang harus dibayar, dam yang harus dibayar, maka bebas. Tapi kalau dalam masalah khirabah, tidak. Biarpun keluarga yang terbunuh, keluarga korban, sudah memaafkan, tapi tetap dia wajib membayar dan bayarnya ke negara. Karena dia telah mengganggu ketentraman bangsa, ketentraman negeri. Bukan sekedar bunuh orang per orang. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada orang mengambil hartanya, kemudian membunuh, maka dia dibunuh juga. Setelah dibunuh, disalib. Salib ini. Ini pernah terjadi juga di Yaman. Yaman termasuk negeri aman sebetulnya. Karena yang namanya pembunuhan hampir tidak pernah terjadi. Pernah kita melihat di sana ada orang dibunuh kemudian digantung. Setelah kita tanya adalah tidaknya seorang askar, dia adalah seorang yang mestinya mengamankan, rupanya merampok di tengah padang pasir, ada orang dari Abu Dhabi naik mobil dengan hartanya, kemudian dirampok dan sampai dibunuh, dihabiskan. Akhirnya ditangkap, dibunuh yang membunuh tadi. Setelah dibunuh, digantung. Biar orang tahu dia salib. Kalau itu waktu digantung, dipajang, biar orang tahu kalau dia adalah pelaku kejahatan. Dan setelah itu orang pada ketakutan dong, tidak akan berbuat kejahatan lagi. Orang yang lain akan mikir, kalau saya melakukan kejahatan, aku akan dibunuh. Aku melakukan kejahatan, aku akan dilakukan seperti itu. Maka orang mikir, ini syariat Islam yang indah, enggak serta-merta. Makanya jangan memandang Islam dengan pandangan biji seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir sana. Melihat orang Islam, wah pembunuhan, kisos, segala macam. Enggak. Orang dikisos pun karena melakukan kejahatan yang sudah terbukti. Dan pembuktian pun harus ada dengan bukti-bukti yang jelas. Baik. Ada pun masalah ini merampok, mengambil hartanya orang, kemudian membunuh, maka dibunuh, kemudian disalib. Digantung. Yang kedua adalah membunuh dan tidak mengambil hartanya. Maka kalau membunuh saja tidak mengambil hartanya, dibunuh saja. Membunuh, menakut-nakuti, lalu membunuh saja, tidak mengambil hartanya, maka ini dibunuh saja, tanpa harus digantung. Kemudian ada yang mengambil hartanya, tapi tidak membunuh, maka hukumannya adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Berbeda dengan mencuri ya. Kalau mencuri, potong tangannya sesuai dengan nisabnya. Tapi kalau ini tidak, karena dia tidak sekedar mengambil harta. Mengambil harta terang-terangan bikin orang takut, maka namanya khirabah. Kalau orang yang semacam ini, dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Ada lagi orang hanya nakut-nakuti membawa senjata, nakut-nakuti semuanya, nakut-nakuti dong, orang pada ketakutan dewasa. Kalau orang hanya menakut-nakuti saja, maka ini hendaknya diasingkan supaya dia sadar, supaya orang di situ tentrem. Ini kan tugas negara, mengamankan. Kalau ada orang buat kerusakan, Mungkin mohon maaf, mungkin adalah mohon maaf ini preman yang suka menakut-nakuti dan sebagainya. Ini tidaknya segera ditangkap lalu diasingkan, diurusi. Jangan dibiarkan keliaran di tempat tertentu seperti itu. Dan di pengasingan sana pun diberi pendidikan, diberi sesuatu yang cukup agar mereka sadar, bukan untuk dibinasakan. Oh tidak, dibina. Kadang orang menjadi nakal karena lingkungannya, sehingga setelah dipindah ke tempat yang lain ternyata menjadi baik, lembut. Ini adalah tentang orang yang melakukan khirabah. Jadi khirabah ada martabat. Yang pertama membunuh dan mengambil hartanya. Yang kedua adalah membunuh saja tidak mengambil hartanya. Yang ketiga adalah mengambil harta tidak membunuh. Yang keempat hanya menakut-nakuti saja. Maka ini adalah hukumannya seperti yang kita sebutkan tadi. Intinya kalau kita ambil hikmah pemahaman dari ayat tersebut, ini begitu indahnya Islam. Kemudian yang terakhir masalah orang diasingkan. Dan begitu adalah tarbiyah yang luar biasa. Jadi termasuk di dalam pondok pesantren dan sebagainya berlaku. Mohon maaf, kalau ada anak nakal di pondok, kalau kita mengeluarkan anak nakal itu, bukan berarti kita zalim. Lalu berkata, siapa? Nanti di luar tambah nakal lagi. Kalau dia masih ada di sini, nanti yang lain tambah nakal. Berarti harus kita arahkan, kita keluarkan, baru kita arahkan ke pondok yang lain. Barangkali, seperti guru kami selalu ingatkan Habib Asad Baharun, mungkin dia tidak subur di sini, bisa subur di tempat lain. Jadi aturan harus ditegakkan dong. Peraturan di pondok. Memang tugas kita untuk mendidik, membimbing, sampai benar. Akan tapi kalau ternyata anak itu membuat kerusakan di situ, mengganggu dan yang lainnya, maka hendaknya kita ngambil keputusan, yuk kita pindah ke tempat yang lain. Mungkin di tempat lain dia bisa menjadi baik. Tapi kalau di sini terus-menerus mengganggu yang lainnya, sehingga anak santri yang lainnya bisa menjadi tidak kerasan. Ini adalah sisi pendidikan yang perlu kita ambil. Nah, jadi ada anak yang suka membuat onar, kan ada ya. Nah, itu harus dipikirkan. Jangan sampai nanti alasannya kasihan, nanti kalau di luar tambah buat kerusakan dan sebagainya. Sekarang di sini akan semakin rusak. Maka dalam Islam, jika sebuah komunitas, masyarakat itu, ada orang yang suka menakut-nakuti dan sebagainya, hendaknya dipegang, lalu dialihkan ke tempat yang lain. Segeranya di sana dia tidak bisa berbuat semacam itu lagi. Kontrol lebih ketat lagi, sampai dia tobat, sadar, dan selesai. Dan bagi orang-orang semacam itu ketahui, ya, di dunia akan dihinakan. Bayangkan, yang tidak membunuh, tidak mengambil hartanya, bukan diasingkan. Hezong di dunia. Dia dibunuh dan seterusnya. Yang melakukan pembunuhan, dibunuh. Yang membunuh dan mengambil, dibunuh, kemudian disalib. Hinakan. Apalagi nanti di akhirat hukumannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini berlaku juga tentang teror yang ada di Indonesia. Bahkan lebih mengerikan di Indonesia. Buat kerusakan. Ada ngebom. Ngebom adalah tidak mengambil hartanya. Berarti membunuh saja. Diapain orang semacam ini? Dibunuh. Karena ngebom. Dibunuh. Karena dia ngebom. Dibunuh. Harus dibunuh. Karena dia buat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau seandainya hukum ini ditegakkan, alangkah indahnya. Akan tapi di situ harus ada pembuktian yang jelas. Pembuktian yang serius, bukan hanya sekedar bagaimana kita ada isu langsung kita tangkap dan sebagainya. Barangkali ya hanya selama ini kan ada di Indonesia istilah teror dan sebagainya, tau-taunya semua pesantren pada kena imbasnya sehingga pesantren dikon. Oh, enggak begitu. Pembuktian harus ada dong, jelas dari mana sumbernya, pelakunya ini harus ada, misalnya pembuktian siapa yang menjadi saksi, kemudian atau tertangkap di tempat. Itu jelas. Dan hukumannya orang-orang yang semacam ini adalah semacam ini. Karena dia telah membuat orang ketakutan. Sangat berbeda dengan orang yang hanya sekedar membunuh saja. Sangat berbeda dengan orang yang hanya sekedar untuk mencuri saja. Karena khirabah membuat kerusakan di muka bumi. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Yas'auna fil ardi. Melakukan fil ardi fasata, membuat kerusakan di muka bumi. Inilah ayat-ayat yang firman-firman Allah. Yang seolah-olah ini yang sering dipandang oleh orang-orang di luar sana. Orang-orang kafir. Memandang Islam itu kejam. Melihat ada salib, ada pembunuhan dan sebagainya. Bahkan ada yang mengingkari. Tanya atas dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia mana yang perlu kita bela? Hak asasi manusia mana yang perlu kita bela? Bahkan ada yang mengatakan kisos adalah sesuatu kedoliman, kekurang ajaran. Apalagi hukum ini. Hukumnya orang khirabah ini. Bagaimana orang harus dibunuh? Ketahuilah bahwasanya hukuman yang paling adil adalah yang didatangkan oleh Islam. Qisas misalnya. Qisas. Qisas itu karena dia membunuh dengan dengan kejahatan di dalam hatinya. Membunuh dengan kebusukan hatinya. Ada orang membunuh. Kalau membunuh tidak sengaja kan tidak ada qisas. Dia ngambrak dan sebagainya. Tidak ada qisas. Akan tapi yang datang dengan niat untuk membunuh, itulah yang akan diqisas. Datang membunuh akan diqisas. Akan tapi ketahuilah bahwasanya pembunuhan semacam ini, ya. Mana yang lebih adil melebihi daripada Islam? Ada sebagian mengatakan kisos ada tidak adil. Kisos adalah kezaliman. Kisos bertentangan dengan hak asasi manusia. kisos bukan bertentangan dengan hak asasi manusia. Sekarang bagaimana? Anggap saja Anda melihat kisos bertentangan dengan hak asasi manusia. Terus kita ingin tahu, kira-kira hukuman yang paling adil apa untuk orang yang membunuh? Anggap saja di penjara. Atau apa saja, selain daripada kisos. Kalau hanya sekedar di penjara, mungkin setelah di penjara bergabung dengan orang yang lebih jahat lagi, kemudian setelah itu membuat kerusakan lagi di muka bumi. Karena Anda bukan merasa, karena Anda bukan orang yang tertimpa musibah, korban pembunuhan, mungkin Anda bisa mudah mengatakan semacam itu. Tapi kalau Anda, wahai orang yang mengingkari tentang hukum kisos, atau hukum hantul hirabah ini, kalau Anda ternyata menjadi orang yang mendapatkan musibah, kira-kira apa yang paling adil hukuman yang perlu diberikan kepada orang yang membunuh keluarga Anda? Misalnya orang tua yang Anda sangat cintai, atau putra Anda tercinta, tiba-tiba dibunuh seseorang. Langsung dipenjara 2 tahun cukup. Apa yang ada di hati Anda? Kekecewaan. Marah kepada orang tersebut, lihat. Biasanya enak ngomong karena dia bukan orang yang tertimpa musibah. Memang di sana ada masalah memaafkan luar biasa. Kalau orang memaafkan adalah hebat, luar biasa. Akan tetapi ketahuilah, hukum perlu ditegakkan dulu. Kalau seandainya ada orang maafkan, itu babnya lain. Selain bab hirabah. Bab hirabah tidak berlaku memaafkan di sini. Bagi orang yang bagi korban, keluarga korban tidak bisa memaafkan, hukumannya tetap berjalan. Karena itu sudah mengganggu ketentraman masyarakat. Karena sudah mengganggu ketentraman masyarakat, maka tidak ada maaf di dalam usaha. Maaf di dunia, maksudnya kan ada orang. Kalau ada ahli waris memaafkan, tetap dihukum. Bab hirabah. Bab hirabah. Jadi orang per orang tidak bisa ikut campur. Tapi kalau masalah kisos, ada orang keluarganya dibunuh, kemudian dia memaafkan, adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabarannya. Akan tetapi, kalau dia pun menuntut untuk dikisos, adalah bukan suatu yang salah. Asalkan dengan prosedurnya yang jelas. Pembuktiannya yang jelas. Dan seterusnya. Ini adalah yang ada di dalam Islam, agama Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah, yakini semua yang dibawa oleh Rasul adalah keindahan. Keindahan. Dan kalau kita biarkan orang yang suka membuat keonaran di muka bumi, dia akan berkembang. Semakin bebas dia berbuat. Adigang, adikung, adikuna, mentang-mentang. Semakin hebat, semakin kaya. Kelas. Kejahatannya semakin tinggi, maka semakin luas juga kerusakan yang dilakukan di muka bumi ini. Dan Allah dan Rasulnya marah dengan orang semacam ini. Maka di akhirat akan mendapatkan hukuman besar. Akan tetapi di sana ada catatan. Bagi siapapun lainnya yang telah melakukan kejahatan di dunia, kok sudah dihukum di dunia. Membuat kejahatan di dunia, sudah hukum di dunia. Sesuai dengan prosedur syariat Islam. Dan dia sebagai orang yang bertobat mohon ampun kepada Allah sebelum dibunuh. Dan nyesel dan sebagainya. Maka Allah mengampuni itu semuanya. Tidak ada hukuman lagi nanti di akhirat. Jadi makanya akan tetapi ketahuilah. Jika dia masih belum dihukum, maka ketahuilah. Hukumannya nanti di akhirat akan diterima. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat keonaran. Membuat kerusakan di muka bumi. Jangan sampai kita membuat orang takut dengan kita. Membuat rasa takut kepada kita. Dan ini adalah tugas kita bersama. Untuk menjaga kelestarian negeri ini. Keindahan negeri ini. Kesejahteraan negeri ini, ketentraman negeri ini, ya kita bersama. Maka masalah kasus misalnya ada orang Islam membuat pengepoman, itu adalah bukan Islam, mohon maaf ya. Kalau dinisbatkan kepada jihad dalam Islam, enggak. Jihad ada aturan mainnya. Sekarang ada teror dinisbatkan kepada Islam. Kalau sudah ada pengepoman, biasanya yang dilirik adalah orang Islam. Memang ada orang yang mengaku Islam, akan tapi ternyata dia adalah justru membuat kerusakan. Dia adalah masuk bab hirabah. Atas dasar jihad, bagaimana? Jihad ada aturannya. Jihad adalah komando dari imam. Dan jihad sendiri harus ada strategi, harus diterapkan, bukan asal ngebom asal gini, bukan. Itu namanya hirabah, membuat kerusakan. Ada ngebom di masjid, na'udzubillah. Buat kerusakan di masjid, harusnya dibunuh dia. Nah, orang yang semacam itu, karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi. Akan tapi jihad ada aturannya. Sehingga ini termasuk di negeri-negeri di luar Islam. Sana itu banyak memanjang Islam dengan pandangan picik. Waktu dulu pernah kita ke Korea, juga ke tempat yang lain. Kita ketemu beberapa orang itu mendengar berita-berita pengepoman di Jakarta oleh orang Islam, ini Islam. Jadi seolah Islam itu mengepom. Bukan. Itu adalah orang mengatasnamakan Islam. Kalau tahu Islam adalah indah. Memang ada dalam Islam adalah pembunuhan. Apa hukum kisos, hukum bunuh, hukum ini. Akan tapi itu karena pelaku kejahatan. Bukan tiba-tiba orang ngebom. Di tengah jalan, bukan ngebom di masjid, bukan ngebom bis dan sebagainya. Bukan itu. Itu adalah pelanggaran. Dan kalau orang mengadakan jihad, harus ada komando dari imam. Karena imam itu yang mengukur strategi kekuatan kita, kekuatan lawan. Kemudian kapan maju, kapan mundur, kapan menyebar, kapan berkumpul. Itu adalah kebijakan seorang panglima, seorang pemimpin yang bisa mengatur. Dan keputusan perang atau kencatan senjata dan yang lain. Itu adalah dari imam. Bukan seenaknya sendiri membuat perkumpulan di sana. Jihad, perang, jihad, perang, jihad, perang. Itu ahli khirabah. Nah, masuk bab khirabah yang kita sebutkan ini. Hukumannya besar di hadapan Allah. Hizzum fid dunya. Di akhirat adabun azim. Siksa yang luar biasa besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari kejahatan ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari kejahatan ini. Dan menjauhkan kita dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Dan kami mohon doa selalu kepada para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa. Besok adalah majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah majlis hadis mohon selalu untuk bisa mengikuti dan semoga kita sampai kepada Allah. Kita belajar sedikit demi sedikit mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa program pondok pesantren. Ayo kita semuanya bergabung, jangan lupa paling tidak bergabung dengan memohon kepada Allah, mendoakan pondok pesantren, program-program dakwah di pondok pesantren. Mulai dari program pesantren, program sekolah, program media-media dakwah. Mohon didoakan dengan tulus, semoga semua yang berjuang di pondok diberi ketulusan dan keikhlasan oleh Allah. Yang berjuang di pondok diberi ketulusan dan keikhlasan oleh Allah. Jangan sampai amal kebaikan mereka sia-sia, tidak bisa diterima oleh Allah. Kemudian juga semoga Allah mengirim pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di tempat ini. Kemudian sambil memohon dengan berdoa yang punya potensi. Mungkin ada di antara yang hadir pakar, ahli dalam urusan pertelevisian. Kita ingin menyempurnakan program televisi kita, radio. Atau teknisi radio, atau apa saja yang bisa dengan ilmunya. Kita ingin bergabung, ayo semuanya berdakwah, jangan tertinggal. Ini adalah untuk melawan tadi yang kita bahas, melawan khirabah. Kita akan membuat ketentraman di muka bumi. Untuk menghilangkan secara halus khirabah tadi. Keonaran-keonaran di muka bumi. Kita harus berjuang dengan bermacam-macam cara. Dan ayo bergabung, jangan tertunda, jangan lambat. Karena kita kejar-kejaran dengan malaikat Israel, tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah. Semoga panjang umur semuanya. Atau dengan tenaga Anda, atau dengan pikiran Anda, yuk berjuang. Atau dengan kekayaan Anda. Kan sampai kapan kita tumbuk, lalu kita tinggal begitu saja nanti. Lalu tidak kita temukan di alam barzah, na'udzubillah. Ayo kita gunakan kekayaan kita untuk berjuang di jalan Allah. Kita program pembuatan radio di beberapa kota. Membuat pondok-pondok, sekolah-sekolah, ayo. Dan juga jangan lupa, ini pembebasan tanah di sebelah ini belum beres, pembebasan tanah. Paling tidak mohon kepada Allah, ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa membantu menyelesaikan pembebasan tanah sebelah. Tanah sekarang, tanah sebelah kita beli. Dan insya Allah akhir bulan ini, waktunya sudah mepet. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembayarannya. Harganya tidak terlalu besar kalau kita hadapkan kepada Allah. 2,5 miliar lebih. Dan sudah terkumpul kurang lebihnya adalah 500-an kurang 2 miliaran. Semoga Allah mudahkan. Kemudian dia gedung ini harus kita naikkan lagi, gedung sebelah. Gedung sebelah ini harus kita naikkan. Ini karena anak-anak minyak santri yang membeludak harus segera dinaikkan. Dan itu perlu biaya. Dan semoga Allah mudahkan mengirim ahli surga yang bisa berjuang bersama kita. Kemudian yang punya ilmu, ayo, kita perlu tenaga-tenaga hebat. Biarpun tidak harus mengajar di pondok pesantren Al-Bahja, akan tapi ikut tim kita, nanti akan kita rapikan, Anda akan berjuang di mana, Anda akan berdakwah di mana, Anda akan ngurus di masyarakat mana. Kita perlu manajemen, kita perlu aturan, kita perlu satu kerapian di dalam berjuang. Alhamdulillah kita masuk ke kampung-kampung, kita masuk ke pulau-pulau. Sungguh mereka butuh kepada ustadz-ustadz, sementara banyak ustadz di pulau Jawa ini. Yang dia alumni pondok-pondok pesantren akan tapi mereka tidak berkiprah. Sayang, ilmumu adalah pemberian dari Allah dan melalui gurumu, hargai itu semuanya. Gunakan kiprah, berjuang. Ayo, kami ingin membawa sebanyak-banyaknya orang untuk bisa berjuang. Nah, jangan sampai sudah mendapatkan ilmu ternyata ongkang-ongkang nganggur dan sebagainya. Dan semoga dan jalan kemuliaan adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan berjuang dan berdakwah apakah dengan ilmunya Anda wahai para ustaz. Dengan hartanya, wahai orang kaya. Dengan tenaganya, wahai orang-orang yang punya keahlian. Dengan pikirannya, wahai orang-orang yang punya ilmu, punya ide-ide cemerlang dalam dakwah. Atau dengan panjatan doa di tengah malam. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Himbauan-himbauan. Ayo berjuang dan berjuang, bergabung. Alhamdulillah kami sehat, semuanya sehat. Dan semoga Anda selalu sehat. Dan semoga semakin sehat. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan kami, keluarga, dan semua para santri, para pejuang. Doakan, doakan, doakan, doakan. Dan semoga Allah mengampuni kami. Baik, semuanya. Mari kita membaca doa, membaca Fatihah sekali. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah mengangkat derajat kita semua. Semoga Allah memberikan ketulusan dan keikhlasan kepada semua yang berjuang bersama kita ini. Ikhlas, tulus ahli surga. Semoga Allah mengirim pejuang-pejuang yang tulus ahli surga bersama kita. Semoga yang datang semuanya sempit rizki, dilapangkan oleh Allah rizkinya. Dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan semoga Allah manjakan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Semoga Allah mengampuni guru-guru kita semuanya. Allah mengampuni orang tua kita semuanya yang telah mendahului kita dari sanak kerabat kita. Semoga Allah ampuni mereka, angkat derajat mereka. Dan semoga Allah manjakan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjang umur, sehat walafiat. Keluarga indah harmonis dalam cinta karena Allah. Yang belum menikah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Panjang umur, husnul khatimah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum